السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، ونصلي ونسلم ونبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد. إخواني وأخواتي في الله، para pemirsa Raja TV dan para pendengar dari Raja yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, insyaAllah kembali kita melanjutkan pembahasan hibah dari kitab Mu'amalat, dari buku Zadul Mustaqni' Ikhtisar al-Muqni' Kalangan al-Hajjawi, sampai kepada perkataan beliau tentang permasalahan maradul makhuf, penyakit yang membahayakan, yang membawa kepada kematian, yang sebelumnya telah kita jelaskan. Bila seseorang terkena penyakit yang dua orang tabib muslim menyatakan bahwa kondisi ini bisa membawa kepada kematian, lalu kemudian ternyata yang berwasiat tadi sembuh, ya, penyakitnya penyakit berbahaya yang telah dicontohkan sebelumnya, ada stroke dan macam-macam, lalu dia saat stroke itu dia berwasiat atau menghibahkan, ya, ternyata sembuh dia, maka apa yang telah dia hibahkan, apa yang telah dia wasiatkan, hukumnya berlaku. Kemudian sekarang mu'alif lanjutkan, wa man imtadda maraduhu bijuzamin aw sillin aw farijin wa lam yaqta'hu bifirashin fa min kulli malihi wal aksu bil aksi. Dan orang yang dalam keadaan sakit yang mengkhawatirkan tadi, sakitnya ternyata berjalan lama, imtadda maraduhu, lama sakitnya, dengan sakit yang telah disebutkan sebelumnya, itu diantaranya penyakit juzam. Juzam penyakit kulit yang kulitnya bernanah, kemudian waliyazubillah anggota tubuhnya putus begitu, ya, akibat penyakit tersebut, apa namanya, kolera, apa lepra namanya, lepra mungkin nama dalam ilmu kedokteran, ausilin TBC yang telah kita jelaskan sebelumnya, aufalijin, atau dia terkena penyakit stroke. Walam yaqta'hu bifirashin, dia terkena penyakit tersebut tapi tidak menyebabkan dia harus apa namanya, harus bed rest, harus berada di tempat tidur. Dia bisa melakukan semua aktivitas, ke sawah atau ke kebun atau ke pasar berdagang, bisa dilakukan seluruhnya, ya. Dan tadi awal dia kena stroke, kena atau kena TBC atau terkena lepra tadi, dia mengucapkan hibah atau mengucapkan wasiat dan ditulis pamannya dan ada saksinya, tapi kemudian panjang, udah 6 bulan masih alhamdulillah masih hidup, setahun hidup. Maka bagaimana dengan status wasi, maka bagaimana dengan status wasiat dan hibahnya tadi, famin kulli malihi, maka berlaku hibah dan wasiatnya, wal aksu bil aksi, dan kebalikannya. Artinya bila dia semenjak terkena stroke tadi, dia tidak bisa meninggalkan tempat tidur, bed rest, hanya di tempat tidur saja, ya. Walaupun lama ternyata penyakitnya, ya, itu tidak bisa diberlakukan konsekuensi dari hibah dan wasiatnya tadi. Jadi maksud mu'allif di sini wal aksu bil aksi, dan sebaliknya dengan sebaliknya. Wa yu'tabaru thulutsu 'inda mautih. Sekarang apa perbedaan antara wasiyah dengan atiyah? Ya. Atiyah adalah pemberian hibah pada waktu dia sakit, yang diperkirakan sakit yang mengkhawatirkan membawa kepada kematian. Kalau wasiyah, yaitu dia mengatakan, bila saya wafat, ini untuk si fulan, ini untuk si fulan, ya. Itu sama-samanya adalah berarti sama-sama menyerahkan harta, ya. Tapi sekarang perbedaannya apa? Sini mu'alif menjelaskan beberapa perbedaan. Wa ya'tabaru thulutsu 'inda mautihi, dan menjadi berlaku sepertiga pada saat wafatnya. Kalau wasiat itu menjadi berlaku pada saat dia wafat. Kalau hibah tentu atiyah tidak. Semenjak dia mengatakan tadi langsung diserah terimakan. Jika dia sakit dia akan meninggal, kata dia, ini cek atau ini saya transfer ke rekening kamu. Sekarang tolong ambil slip, saya tanda tanganin, atau bawa surat kuasa atau cek, seperti itu lah, gampang kalau cek. Ini ambil cek, diterima dan dicairkannya saat itu juga. Ya, itu atiyah. Tapi kalau wasiyah tidak berlaku kecuali ketika dia telah wafat meninggal. Kemudian perbedaannya yang kedua, wa yusawwa bainal mutaqaddimi wal mutaakhiri fil wasiyyah wa yubda'u bil awwali fal awwali fil atiyyah. Dalam wasiat yang pertama, yang kedua, yang ketiga statusnya sama. Sedangkan dalam atiyah dimulai dari yang pertama, yang pertama, yang kedua, baru yang ketiga, dan seterusnya. Maksudnya seperti ini, dia tidak boleh lebih dari sepertiga baik atiyah, atiyah ataupun wasiat, agar tidak memudaratkan, mendapat mudarat pada ahli waris sehingga mereka mendapatkan haknya banyak berkurang. Maka tidak boleh lebih dari sepertiga. Bila dia memberikan wasiat ketika dia sakit akan meninggal tadi, dia tuliskan wasiat tadi, nih kalau saya wafat untuk kamu 1 miliar, dia tuliskan wasiat, ada saksi di dalam tanah ini oleh semuanya. Kemudian datang lagi jenguk dia ustadznya, nih ustadz saya wasiatkan untuk ustadz umpamanya 2 miliar. Atau lagi umpamanya mertuanya, mertua kan tidak dapat warisan dia, ya, dia tuliskan untuk mertuanya 3 miliar. Berarti semuanya 1, 2, 3, 6 miliar. Qadarullah dia wafat. Kemudian itu semua hartanya, ternyata hartanya semuanya adalah 9 miliar. Berarti yang dibagikan ini lebih dari sepertiga. 6 miliar dari 9 kan 2/3, ya. Maka dalam hal ini bagaimana? Sama mereka semuanya. Apa arti samanya? Sekarang bolehnya mereka cuma dapat sepertiga dari 9 miliar. Sepertiga dari 9 miliar kan adalah 3 miliar. 3 miliar perbandingannya dengan 6 miliar yang dituliskan wasiat tadi adalah setengah atau 50%. Berarti masing-masing mendapatkan 50%. Kepada yang menjenguk pertama, teman dekatnya tadi, dari 1 miliar berarti yang sah dia, yang bisa dia miliki hanya 500 juta. Pada ustadznya tadi yang datang yang kedua yang dia wasiatkan, ya, dia hanya bisa menerima 1 miliar. Mertuanya yang datang terakhir itu dia berikan 3 miliar, berarti haknya hanya 1,5 miliar. Berarti semuanya 3 miliar. Seperti itu kalau wasiat. Adapun dalam atiyah, kalau dia hibah, kalau tadi kan wasiat yang ditulis serah terimanya nanti ketika dia wafat, kalau dia atiyah, kepada yang pertama teman dekatnya tadi dituliskan cek, ini cek terima atau transfer sudah diambilnya, atau dalam bentuk emas lah, gampang kata dia nak ambil emas bapak di Brankas, diambil emas nilai 1 miliar 1 kilo. Datang ustadznya, nak ambil emas di tempat bapak, diambil oleh dia, diberikannya 2 kilo emas, 2 miliar, anggap 2 miliar. Datang mertuanya lagi, kemudian diberikannya 3 miliar. Ini yang dianggap adalah yang pertama, yang kedua, berdasarkan urutan sampai batasan sepertiga tadi habis. Ternyata dia wafat dan dihitung seluruh hartanya senilai 9 kilo emas. Sedangkan yang dibagikannya tadi sudah 6 kilo, 2/3 kan ya. Maka dalam hal ini, kalau dalam wasiat tadi setengah-setengah mereka miliki lagi, sekarang kali ini tidak. Yang pertama 1 miliar sekilo emas. Sekilo emas berarti 1/9 sah untuk yang pertama, teman dekat. Kemudian itu yang kedua, itu 2 miliar atau 2 kilo. Sekilo tambah 2 kilo 3 kilo, masih 1/3 sah. Yang ketiga untuk mertuanya tadi batal. Untuk mertuanya batal, dia tidak mendapatkan apa-apa. Ya. Kecuali kalau para ahli waris meredoi. Wala yamlikur ruju'u fiha. Dalam atiyah, bila telah diserah terimakan, tidak bisa rujuk. Ini perbedaan kedua. Bila tadi yang emas sudah diserah terimakannya kepada orang-orang dekatnya tadi ketika dia sakit akan meninggal tadi, diserah terimakan. Setelah diterima oleh mereka masing-masing, tidak bisa rujuk, kecuali yang kasusnya tadi lebih dari 1/3. Kalau dalam 9 kilo, 9 miliar tadi, yang pertama diberi sekilo emas, yang kedua sekilo emas, yang ketiga sekilo emas, alhamdulillah masih 1/3, ya, itu sah, bisa dia rujuk. Ya, setelah diberikannya kepada teman yang tadi, ingat dia bahwa temannya ini pernah dulu menyakiti hatinya, atau dia, saya gak jadi yang 1 kilo, saya tarik lagi dari kamu, tidak bisa. Karena dia sama dengan hibah, ya, yang bila sudah diterima tidak bisa kembali bersama sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahwa orang yang kembali menarik hibahnya bagaikan anjing yang menarik muntahnya. Adapun wasiat tidak. Kalau wasiat sebelum dia meninggal dia masih bisa menarik hibah, menarik wasiatnya. Artinya dia tadi menuliskan, kalau saya wafat untuk teman saya ini sekilo emas saya, untuk ustaz saya yang ini 2 kilo emas saya, untuk mertua saya 3 kilo emas saya. Ya, sudah ditulis, ada saksi, ada notaris. Tapi masih dalam keadaan itu, setelah dia nulis tadi, setelah dia berwasiat tadi, ingat dia temannya ini atau mertuanya atau ustadznya ini pernah menyakiti hati dia, ya, kemudian dia batalkan wasiatnya, boleh? Jawabannya boleh. Wayu tabarru qabulu laha inda wujudiha wa yasbutul milku idzan, dan perbedaannya lagi yang ke berapa ini, ketiga, ya, ketiga, dan penerimaan barang pada saat atiyah, ketika terjadi atiyah, maka itu menjadi teranggap sudah terjadi. Dia menerima barang saat itu, itu berarti sudah terjadi atiyah. Wa yasbutul milku izan, dan kepemilikannya sudah tetap di tangan si penerima atiyah tadi. Wal wasiyatu bi khilafi dzalika, berbeda halnya dengan wasiat. Wasiat walaupun dituliskan di notaris tadi sebelum dia wafat, masih belum, walaupun sudah diterimanya surat-surat semuanya, masih belum jadi haknya si penerima wasiat. Ya, seperti itu. Ya, dengan demikian, alhamdulillah, selesai kita membahas pembahasan hibah dan atiyah. InsyaAllah, kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya tentang kitab wasaya atau wasiat. Fadhal yang ingin bertanya, silakan disampaikan. Tayyib Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas bimbingan dan pelajaran yang bermanfaat yang telah disampaikan dan kita simak di kesempatan pagi hari ini. Semoga menjadi tambahan ilmu untuk kita semuanya, dan kita memohon taufik kepada Allah untuk bisa mengamalkan setiap pelajaran tersebut dalam muamalah kita sehari-hari. Ikhwatul Islam, bagi Anda yang bertanya silakan di 0218236543 atau melalui pesan singkat di 0819896543. Kami bacakan pertanyaan dari Bapak Abdul bertanya, assalamualaikum, apakah ada ketentuan atau bagaimana baiknya bila orang tua ingin membagi tanah, misalnya 1000 meter persegi dibagi ke 4 anaknya, apakah harus sama atau boleh laki-laki lebih besar daripada perempuan? Syukran Ustaz, silahkan. Ya, seperti yang kita bahas pada sebelumnya, pendapat yang terkuat bahwa ibu pun sama dengan bapak bila dia memberikan hibah kepada anak-anaknya, haruslah mengikuti ketentuan Allah, yaitu untuk anak laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Bila 1000 meter tanah, kan 1000 meter tanah tidak bisa dibagi. Ya, anaknya umpamanya berempat, 2 laki 2 perempuan. Ini berarti yang laki-laki 2 bagian, 4, perempuan 1 bagian, 6. Dibagi 6 bagian. Yang laki-laki 2/6, 2/6, yang perempuan 1/6, 1/6. Bagaimana membagi tanah 1/6 dari 1000 tadi? Bisa Ustaz, 1/6 dibagi 1000 berarti umpamanya 140 sekian meter. Ya, yang mana bagian dia? Ini nisbah syai'ah, artinya bagian yang tidak tertentu. Maka dalam hal ini, kalau ada salah satu yang ingin membeli, bisa dia beli. Dia mengatakan, udah, hak kalian di sini, kata yang anak laki-laki, ada 8, ada 4/6. Saya kan 2/6. Kita nilai ini berapa harganya? Umpamanya harga 600 juta. Berarti saya bayar ke kalian 400 juta, kepada yang laki-laki 200 juta, pada kakak dan adikku yang perempuan 100 juta, 100 juta. Itu bisa. Tapi kalau membagi tanah tentu sulit. Karena tidak bisa menentukan 2/6 dari tanah tersebut. Bagian belakang, umpamanya dibagi dengan meter, nilainya berbeda tentu. Ya, seperti itu. Barakallahu fikum, terima kasih atas jawaban yang bermanfaat yang telah disampaikan. Kembali kami berikan kesempatan, dan kali ini kami akan beralih ke penelpon. Bagi Anda yang ingin bertanya seputar muamalah, silakan di layanan telepon 0218236543. Halo. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dengan siapa? Ini di mana? Dengan hamba Allah di Kalimantan Barat. Silakan Ibu, pertanyaannya langsung saja. Ya, syukran. Pasan Ustaz, menyambung pertanyaan saya beberapa tahun yang lalu terkait harta warisan ayah yang dulu juga diperoleh dari harta warisan dari kakek. Tapi setelah kakek meninggal, oleh ayah tidak dibagikan secara syariat kepada saudara-saudaranya. Sekarang sudah kurang lebih 20 tahun ayah meninggal, dan kadarullah ibu juga sudah 1 tahun meninggal. Dan kemungkinan insya Allah harta warisan ayah akan dibagikan setelah lebaran ini. Mohon maaf sekali lagi karena pertanyaannya terputus, tidak bisa diperinci. Mohon bisa menghubungi nomor kami. Kami berikan kesempatan kembali untuk telepon yang selanjutnya di 0218236543. Halo. Halo. Halo. Ya. Halo. Mohon maaf Bapak, dikecilkan terlebih dahulu volumenya. Mohon maaf, Bapak cukup mendengarkan via telepon saja. Sebutkan nama dan dari mana Anda berasal. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bapak, dikecilkan dulu ya volume yang Bapak dengarkan tuh, radio atau apa? Oh iya. Kecilkan. Ya. Sudah? Sudah. Dengan Bapak siapa di mana? Ya, saya Pak Zaini dari Lombok ini. Silakan Pak Zaini pertanyaannya. Saya mau bertanya ini Ustaz. Ada harta warisan yang ditinggalkan oleh orang tua kami dibagi menjadi 5 bagian. Halo? Ya, langsung Pak, lanjut. Ya. Terputus lagi. Mohon maaf Ustaz, belum sempat disampaikan secara utuh pertanyaan Bapak tadi. Kami berikan kesempatan, silakan di 0218236543 bagi Anda yang bertanya via telepon. Silakan. Halo. Kalina masuk enggak diangkat. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa? Di mana? Dengan Bapak Agus di Kerawang. Silakan Pak Agus, langsung pertanyaannya ya. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ini Ustaz mau nanya ini ke bibi saya kan gak punya suami, gak punya anak, dan tinggal bersama keponakannya. Dan itu kalau yang jadi masalah, kalau beliau meninggal, rumah dan tanahnya warisnya kepada siapa ya Ustaz? Sebentar, nama bibi ini siapa Pak? Mutina. Ibu Mutina. Ya. Bapak ibu beliau, tapi sekarang beliau masih hidup kan ya? Sudah meninggal Ustaz. Oh, sudah meninggal Bu Mutina ini. Ya. Ketika dia meninggal tahun berapa? Meninggal ibunya? Mutina ini tahun berapa? Oh. Sudah meninggal. Enggak Ustaz, ini masih hidup. Jadi kalau meninggal, harta warisnya ke siapa gitu loh, masih hidup di beliaunya. Iya, kepada ahli warisnya, saya tanyakan dulu ya. Bapak ya. Ibu dari Mutina masih hidup atau sudah meninggal? Sudah meninggal bapak ibunya. Sudah meninggal. Ya. Dia tidak punya anak, tidak punya suami. Iya. saudara saudari laki-lakinya yang sebapak seibu ada sekarang yang masih hidup? Saudarinya satu masih hidup sekarang. Saudaranya udah nggak ada, jadi tinggal sendirian. Tinggal saudari doang satu. Ya, saudari satu orang mendapat setengah dari hartanya. Setengah, Ustaz? Ya, setengah. Kalau andai pada waktu itu dia masih hidup ya. Iya. Ya, satu orang setengah. Kemudian Bu Mutinah ini sama sekali tidak pernah punya saudara laki-laki atau ada saudara laki-laki tapi sudah meninggal? Saudara laki-lakinya sudah meninggal, Ustaz. Iya, sudah meninggal. Yang laki-laki, saudara laki-laki sudah meninggal, punya anak laki-laki atau tidak? Punya, Ustaz, punya. Ya, yang saudara laki-laki yang sudah meninggal itu berapa orang jumlahnya? Satu atau lebih? Yang sudah meninggal, dua orang saudara laki-lakinya. Ya. Tapi, yang satu nggak punya anak. Ya, nggak apa-apa. Yang punya anak sudah nggak dapat, berarti. Yang satu ya. Punya anak laki-laki atau tidak? Yang masih punya hidup anak, sekarang. Punya anak laki-laki. Berapa orang jumlah mereka? Tiga orang laki-laki, satu orang perempuan. Tiga orang laki-laki, satu perempuan. Yang perempuan tidak dapat, yang laki-laki dapat setengahnya lagi. Mereka bagi tiga. Setengah dibagi tiga, Ustaz? Ya. Ya, Ustaz. Oh, udah gitu, Ustaz. Alhamdulillah. Ini, Ustaz, kalau seandainya saudari laki-lakinya meninggal lebih dulu, gimana, Ustaz? Keponakannya yang bertiga itu ngambil semuanya, bagi tiga. Oh, iya. Oke, Ustaz. Makasih, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabsat barakallahu fikum. Terima kasih atas jawaban dan nasihat bermanfaat. Selanjutnya kami berikan kesempatan kembali, silakan masih di layanan telepon 0218236543. Halo. Silakan. Halo. 0218236543. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dengan siapa ini, di mana? Dengan Ibu Sri di Bojonggede. Silakan Ibu Sri, langsung saja pertanyaannya ya. Selamat pagi Pak Ustadz. Sehat selalu. Amin. Saya ada sesuatu yang mengganjal sebetulnya nih, mengenai cara saya membagi. Saya punya anak dua Pak Ustadz, perempuan semua dua-duanya. Nah, dari dia kecil memang sudah saya siapkan rumah buat dia. Tapi untuk sementara ini sebelum dia menikah kan saya kontakin terus. Nah, sekarang dia udah menikah, langsung saya berikan dan sekarang ini sudah ditempatkan gitu loh, Pak Ustadz. Nah, kebetulan ini anak adik saya yang anak saya yang bungsu ini kan perempuan juga. Itu saya berikan yang saya tempati saat ini, kalau memang kami berdua sudah tidak ada umur, jadi saya mengucapkan itu. Jadinya yang kakaknya saya siapkan memang sejak kecil, khusus memang saya siapkan untuk dia, sedangkan adiknya itu saya berikan yang rumah yang saya tempatkan saat ini. Bagaimana dengan cara saya seperti itu, apakah saya sudah berbuat adil atau bagaimana? Saya mau tahu, saya minta Pak Ustadz memberikan nasihatnya supaya saya jangan salah jalan dan supaya saya tidak maksudnya saya jangan sampai saya tidak berbuat adil untuk anak-anak saya. Terima kasih Pak Ustadz, sehat selalu, tetap semangat, panjang umur. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan ditutup Ibu, jangan ditutup Ibu. Iya Pak Ustadz. Iya Pak Ustadz. Ini wallahu alam tidak adil. Jelas? Iya. Ini tidak adil. Harusnya Ibu katakan. Karena yang diberikan ke kakaknya tadi sudah menjadi milik kakaknya. Sedangkan yang Anda tempatin kan belum dia terima. Andai dia menikah, ya dia terima, kan Anda pun masih di sana, masih di tempat rumah yang satu lagi, berarti belum dia terima. Qadar Allah, Anda meninggal umpamanya, ini dibagi waris, yang kakaknya juga dapat dari rumah yang ditempati sekarang. Maka sebaiknya ya ibu tarik lagi dari yang hibah ke kakak tadi rumah. Kak, ini agar ibu adil, ini rumah tidak sifatnya hibah. Ibu tarik sebagai hibah, kamu pakai. Hak pakai saja. Tak perlu bayar. Jelas? Nanti qadar Allah, ibu dipanggil Allah Azza wa Jal, maka kalian bagi warislah, kau bagi waris dengan adikmu. Ya, 2/3 untukmu, 2/3 untuk kalian berdua, dibagilah harta 2/3. Jelas? Iya. Tapi memang sudah saya niatkan Pak Ustadz dari awal, dari dia SD ini memang saya sudah persiapkan gitu Pak Ustadz. Jadi saya juga sudah mengucapkan, saya dudukkan mereka berdua di depan saya perjelaskan, jadi supaya nanti suatu saat ibu bapaknya udah nggak ada, jangan berebut harta gitu. Saya udah berdua bicara langsung gitu Pak Ustadz, gimana ya? Jadi dudukkan lagi, panggil mereka berdua lagi, sampaikan. Lalu ibu menyampaikan itu karena ibu itu yang adil, ternyata tidak salah. Tapi si kakak ini menerima Pak. Pak Ustadz, jadi menerima dan adiknya juga mengerti gitu. Tidak ada orang yang mau menerima ibu, yang satu dapat rumah, yang satu tidak dapat rumah. Jadi begini Pak Ustadz, dua-duanya jenisnya rumah, tapi kakaknya sudah saya persiapkan lebih dulu, dan si adiknya ini saya siapkan untuk yang saya tinggalin sekarang ini. Saya ulangi lagi, di mana tidak adilnya? Nanti ibu sendiri yang memutuskan ya, saya nggak mungkin bisa memutuskan. Yang si kakak kan sudah menempatin kan ya? Iya, rumahnya dia, saya pikir dia udah rumah pribadi lah, udah saya siapkan dari kecil memang dia Pak Ustadz. Iya, Anda siapkan dan dia sekarang sudah nempatin itu atau belum? Sudah Pak Ustadz, sudah menikah dan sudah sempurna milik si kakak. Ya? Gimana Pak Ustadz? Berarti itu sudah milik si kakak. Sudah memang saya ucapkan ya. Cuman saya belum surat balik namanya. Iya. Qadar Allah, kemudian andai ibu meninggal, Anda meninggal. Itu yang si kecil ya. Tidak bisa menerima rumah itu milik dia karena itu menjadi waris. Oh iya gitu Pak Ustaz ya. Kalau Anda waris, dia hanya dapat 1/6 dari rumah itu. Iya. Kecuali Anda serahkan kepada adik anak yang paling gede sekarang, dek kamu nempatin rumah ini, silahkan ambil, ini urus balik namanya, sehingga bapak ibu sekarang sini numpang di rumah kamu. Kalau begitu nggak ada masalah. Tapi masih sekolah Pak Ustadz. Ya itu terserah ibu. Tadi saya kan sudah menawarkan beberapa pilihan pertama, sampaikan ke kakaknya bahwasanya itu hibahnya dicabut lagi dan sifatnya hanya pinjaman. Ketika terjadi wafat maka dibagi sebagai waris bagaimana hukum waris. Satu. Pilihan kedua, Anda tidak mencabut tapi tetap si adik diserah terimakan sekarang rumah yang Anda tempatin, berarti Anda dengan suami sudah tidak punya rumah, numpang di rumah anak yang kecil. Itu solusinya. Oh iya. Jelas, pilih oleh ibu mana daripada solusi tadi, yang itu adalah keadilan. Kalau ibu pilih yang ketiga, saya enggak tahu wallahualam apakah adil atau tidak. Oh iya. Terima kasih Pak Ustadz atas penjelasannya. Sehat selalu ya. Pak Ustadz ya, panjang umur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan, saya terima kasih atas jawaban yang bermanfaat telah disampaikan. Pertanyaan berikutnya kami bacakan dari Endang di Nusa Tenggara Barat, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, ayah saya memberi hibah harta berupa kebun kurang lebih berupa kebun dan rumah dengan nilai kurang lebih 2 miliar. kepada adik saya dengan maksud diberangkatkan haji dengan biaya 150 juta tahun 2002. Hanya ayah saya tidak tahu kalau hibah hanya sepertiga bagian sebenarnya. Sekarang ayah sudah wafat, apa yang harus kami lakukan? Ada 8 anak yang tersisa setelah bapak meninggal. Silakan Ustaz. Ini saya kalau dia bisa hubungi langsung bagus, tapi kalau tidak kita cobalah. Dia mengatakan ayah menghibahkan sebidang kebun yang nilainya 2 miliar atas imbalan si adiknya kan ya? Iya, Ustaz. Adiknya memberangkatkan ayahnya haji tahun 2002. Iya. Ya, diberikanlah kemudian kepada adik yang berangkat haji adalah kebun 2 miliar. Saya tahu bahwasanya hibah tidak boleh lebih sepertiga. Ini pengetahuan yang salah. Kita katakan hibah boleh seluruh harta. Ya. Yang sepertiga tadi itu pada saat hibah pada saat sakit akan wafat. Sakit yang diperkirakan, sakit itu membawa kepada kematian. Kalau hibah orang sehat, boleh 100% seperti hibahnya Abu Bakar, 100% untuk jihad fi sabilillah pada perang Tabuk. Hibahnya Umar, 50%. Kalau itu terlarang, tentu Rasulullah SAW mengatakan tidak boleh. Ya, berarti beliau salah paham. Hibah boleh 100%, tetapi kepada anak harus adil. Ya, harus adil. Bagaimana adil? Kalau satu diberi hibah, yang lainnya juga diberi hibah. Kalau orang tua menganggap itu adalah balasan dari anak berbuat baik kepada dia, yang lain tidak, cukuplah dia beri umpamanya senilai biaya berapa biaya hajinya, umpamanya hajinya plus waktu itu senilai 15.000 dolar US. Sekarang 15.000 dolar US itu sekitar umpamanya 200 atau 150 juta atau 200 juta umpamanya. Ya, tinggal dinilai, katakan ke adik tadi, adik, kamu tidak boleh mengambil semuanya karena dalam hibah orang tua tidak boleh menghibahkan keseluruhan hartanya. Atau tidak adil dalam menghibahkan harta kepada anak-anaknya, satu berdapat yang lain tidak. Dan hibahmu batal, hibah orang tua, ayah batal ya. Maka ini kita bagi waris kecuali senilai kamu berangkatkan ayah haji senilai 200 juta. Yang 1 juta 1,8 miliar kita bagi sebagai hukum waris. Tapi itu tergantung, kalau sudah balik nama tentu minta keriduan dia. Kalau belum balik nama mungkin bisa. Ya, kalau si adiknya redha, alhamdulillah. Kalau dia tidak redha tentu si adik ini menyebabkan orang tuanya dimurkai Allah, karena Allah memerintahkan orang tua untuk berlaku adil kepada anak-anaknya. Ya, wallahu ta'ala. Baik Ustaz, barakallahu fikum. Terima kasih atas nasihat dan jawaban yang bermanfaat yang telah disampaikan. Kami bacakan kembali pertanyaan dari hamba Allah di Palangkaraya. Pertanyaan sebagai berikut Ustaz. Bagaimana hukumnya Ustaz seorang ayah ketika meninggal, ingin menghibahkan semua hartanya dan tidak memberi hak waris kepada 3 anak dan istrinya? Sedang istrinya tidak bekerja dan tidak mempunyai rumah, dengan alasan mereka sudah mempunyai pekerjaan tetap. Syukron Ustaz, mohon nasihatnya, silakan. Sudah terjadi atau belum itu? Tidak dijelaskan Ustaz. Coba ulang pertanyaannya. Bagaimana? Bagaimana hukumnya seorang ayah ketika meninggal ingin menghibahkan semua hartanya? Ingin. Iya. Ketika meninggal ingin, iya, berarti sudah meninggal berarti. Hah? Iya. Ketika meninggal ingin. Iya, Ustaz. Kan belum seperti yang namanya ingin. Dia mengatakan kalau ketika meninggal dia telah melakukan ini itu. Iya. Berarti telah terjadi. Iya. Allah alam. Ya. itu mungkin salah ketik ingin tadi. Yeah. Cobalah nanti tanyakan lagi. Tapi kalau andai itu telah dia lakukan, kalau belum dia lakukan, tentu tidak ada, tidak boleh ini dilakukannya. Tapi kalau telah dia lakukan, maka dan itu dia sakit-sakit, perkiraan akan meninggal. Dokter memvonis, seperti yang kita jelaskan, dua dokter Muslim menyatakan ini penyakitnya sepertinya membawa kepada wafatnya dia. Dan dia menghibahkan 100% hartanya dengan alasan disebutkan di atas tadi, sebelumnya tadi, maka ini batal hibahnya, atiyahnya. Yang boleh hanya sepertiganya saja. Kalau umpamanya yang dihibahkannya itu nilainya 10 miliar, yang sah hanya 3,3 miliar. Selisihnya, sisanya tetap dibagi waris. 6,7 miliar itu dibagi waris, istrinya dapat 1/8, sisanya untuk anak-anaknya. Laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Ustaz, ternyata Bapak tadi SMS lagi Ustaz. Katanya belum Ustaz. Gitu. Katanya beliau SMS langsung belum Ustaz gitu katanya, belum meninggal. Alhamdulillah kalau belum ingat. Ingat orang tua tadi, ini haram dia melakukannya. Ya. Karena pemberian hibah saat sakit berat ini dalam hadis Sa'ad bin Abi Waqqas, di mana beliau sakit di Mekah dan sakitnya menurut dia membawa kematian. Lalu dia menyampaikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku memiliki harta yang banyak, ahli warisku cuma satu anak perempuan. Cuma satu anak perempuan. Dan pun dia sudah mandiri begitu. Bolehkah aku hibahkan seluruh hartaku untuk fisabilillah? Kata Rasulullah, tidak. Lalu saat nawar lagi, setengah 50% ya Rasulullah, Rasulullah SAW, tidak. Sepertiganya ya Rasulullah, Rasulullah jawab, thuluts wa thuluts katsir. Sepertiga boleh, tapi itu pun masih angka yang tinggi. Kalau bisa di bawah sepertiga, tapi yang sepertiga boleh. Ya. Maka alasan tadi sama dengan alasan saat tadi bahwa anaknya sudah mandiri. Ya. Maka seorang bapak tidak boleh melakukan hal ini. Ini melanggar ketentuan syariat, di mana Rasulullah SAW mengatakan tidak, tidak. Dua kali mengatakan tidak kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabatnya yang mulia, salah seorang dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Kita lakukanlah tadi, kalau Anda ingin hibahkan, walaupun anak Anda dalam keadaan kaya raya, istri Anda dalam keadaan berkecukupan, ya, tetap syariat Anda jalankan. Walaupun harta warisan Anda tidak terlalu banyak, umpamanya bagi mereka mungkin tidak sampai ya 1/1000 dari kekayaan mereka yang ada, yang mereka sudah miliki dengan cara yang halal. Tapi tetap hak mereka diberikan. Anda tidak boleh memberikan hibah atau atiyah tadi, pemberian pada saat akan wafat tadi, melebihi sepertiga. Tapi kalau Anda dalam keadaan sehat, silakan. Jika dalam sakit diperkirakan wafat, tidak boleh lebih dari sepertiga. Wallahu ta'ala a'lam. Baik Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Pertanyaan berikutnya, assalamualaikum Ustaz, apakah seorang ibu ketika memberi hibah pada anak-anaknya ketika dia masih hidup, apakah wajib untuk adil atau sama bagiannya sebagaimana seorang bapak yang membagikan hibahnya? Silakan Ustaz. Ya, ini sudah kita bahas pada beberapa pertemuan sebelumnya. Dalam hal ini ada perbedaan pendapat para ulama. Jika pemberian bapak, itu sepakat para ulama mengatakan harus adil. Cuma perbedaan pendapat mereka, adil itu sama ratakah atau 1:2 seperti dalam firman Allah dalam masalah waris. Dalam mazhab Hambali, dan ini pendapat yang dikuatkan oleh banyak para ulama juga, disamakan dengan apa yang ditentukan oleh Allah dalam waris, laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. pendapat dari mazhab Syafi'iyah, mereka mengatakan tidak boleh dia membagi rata laki dan perempuan ibah tadi. Ya. Kemudian apakah status ibu sama istri sama dengan suami atau ibu sama dengan bapak? Karena firman Allah tadi kan adalah kepada bapak yang memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Pendapat para ulama, sebagian para ulama mengatakan boleh dia membagi rata, tidak mesti harus 2/3, atau dia lebih ke anak perempuan juga boleh, laki juga boleh, artinya tidak wajib adil. Akan tetapi wallah ta'ala alam, pendapat yang kuat dalam hal ini bahwa ibu sama juga dengan ayah harus adil juga pada anak-anaknya. Dan dalam kehidupan itu demikian juga. Anak yang ibunya memberikan lebih kepada anak itu daripada anak yang lain, anak yang mendapatkan kurang tentu mereka punya sedikit ganjalan hatinya kepada ibunya, kenapa ibunya tidak adil kepada dia. Ya. Wallahu'ala. Barakallahu fikum, saya terima kasih atas nasihat dan jawabannya. Selanjutnya kami berikan kesempatan untuk telepon, silakan. Halo. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa, di mana? Yang tadi akhir, hamba Allah di Kalimantan Barat. Silakan ibu, langsung saja pertanyaannya. Apa Ustaz, menyambung pertanyaan saya beberapa tahun yang lalu terkait harta warisan ayah yang dulu juga diperoleh dari harta warisan dari kakek. Tapi setelah kakek meninggal, oleh ayah tidak dibagikan secara syariat kepada saudara-saudarinya. Sekarang sudah kurang lebih 20 tahun ayah meninggal, dan tadarullah ibu juga sudah 1 tahun meninggal. Dan kemungkinan insya Allah harta warisan ayah akan dibagikan setelah lebaran ini. Sebenarnya kakek dulu mempunyai tiga istri, ya? Mohon maaf. Kenapa Anda menunggu lebaran? Sudah lama terlambatnya, masih menunggu lagi? Itu, keadaannya tidak memungkinkan gitu Ustaz. Anak tidak berusaha, tapi saudara-saudara anak itu tidak. Jadi anak terpaksa ngikut gitu Ustaz. Ya sudah, Anda sudah berusaha, yang tidak mau, yang berdosa, mereka yang berdosa menunda pembagian hak pada pemiliknya. Tentu pembagiannya dirunut dari awal, dimulai dari awal. Kakek yang punya harta tadi, yang sudah meninggal, dia meninggal tahun berapa? Tahun 2021, Ustaz. 2021 tahun ini? 2001. 2001 berarti 20 tahun yang lalu. Iya, sekitar itu, Ustaz. Namanya siapa? Iya? Namanya siapa kakek tadi itu? Halim. Bapak Halim. Masih ada sambungannya? Terus kan sambungannya? Masih ada sambungannya, Pak. Sebenarnya kakek dulu mempunyai 3 orang istri. Istri pertama mempunyai 1 orang anak perempuan. Istri kedua dicerai dan tidak memiliki anak. Istri ketiga mempunyai 6 orang anak, 4 laki-laki dan 2 perempuan. Setelah istri kakek yang pertama meninggal, dan sebelum kakek menikah dengan istri yang kedua dan ketiga, kakek menghibahkan sebidang tanah kepada anak perempuannya. Dan selang beberapa waktu karena ingin menikah lagi, kakek meminjam tanah tersebut dan dikembalikan setelah kakek mempunyai 6 orang anak dari istri ketiganya dan sebelum kakek wafat. Kakek kemungkinan tidak memberitahukan tanah hibah tersebut kepada 6 anaknya. Jadi otomatis terutama ayah tidak memberikan tanah tersebut dan tetap membagikannya kepada saudara-saudarinya yang seibu. Ayah tidak memberikan warisan sedikit pun kepada saudarinya yang lain ibu. Pertanyaan ayah saya. Siapa ayah? Orang tua saya. Ayah. Anak dan si kakek. Oh, iya. Jadi yang meninggal namanya siapa? Pak Halim. Iya. Ayah dari Pak Halim. Halim namanya tadi atau bukan? Iya, Halim nama ayah saya, Ustaz. Tadi saya tanyakan kakek itu namanya Halim. Ibu, dalam hal seperti ini mungkin tidak cukup waktu bertanya. Ini persoalannya agak rumit. Ibu mintalah nomor telepon saya juga ada bisa live khusus ini, mungkin waktunya bisa lebih panjang untuk menyelesaikan permasalahan. Mohon maaf Ibu, karena pertanyaan Ibu ini sangat kompleks, jadi butuh perincian yang detail. Ibu bisa nanti langsung menghubungi Ustadz atau seperti apa nanti mekanismenya. Ditutup dulu ya Ibu ya, mohon maaf. Hubungi tim saya juga bisa Ibu, ya. Tim konsultan saya ada. Iya, iya. Dan tim konsultan saya dihubungi mereka. Iya. Terima kasih Ibu atas partisipasinya. Kemudian kami berikan kesempatan kembali, silahkan untuk telepon di 0218236543. Halo. Halo. Halo. Belum tersambung, kami bacakan per halo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana ini? Dengan Arifin di Karawang. Silahkan Bapak Arifin. Ya, saya mau bertanya Ustaz, bagaimana hukumnya uang kertas ya Ustaz? Soalnya kan Ustaz, halo? Iya. Ini bagaimana hukumnya uang kertas ya Ustaz? Soalnya kan uang kertas tidak memiliki nilai intrinsik. Jadi misalkan kertas uang ini kan digunting-gunting, berarti kan tidak ada nilai intrinsik di situ. Terus lagi dia tidak memiliki nilai yang tetap atau ketahanan yang tetap Ustaz. Dan lagi jika dilihat dari data dulu di Indonesia, untuk uang kertas senilai Rp675 itu bisa dibelikan 1 liter beras, dan sekarang pada tahun ini 2021, 19 tahun kemudian, uang kertas itu hanya untuk membeli 1 liter beras itu harus menggunakan Rp9.600 Ustaz. Itu gimana Ustaz? Ya. Dan lagi Pak Arifin sudah. Ya Pak. Silakan Ustaz. Ya, pertanyaannya apa Pak Arifin? Uang kertas Pak. Halal atau tidak, atau apa pertanyaannya? Riba atau tidak Ustadz, soalnya kan nilainya tidak tetap Ustadz, ya. Dan lagi tidak punya nilai intrinsik. Ya udah. Udah, cukup Pak Arifin ya. Paham kita insya Allah ya. Silakan Ustadz. Allah ya barik fiik. Apakah uang kertas halal atau haram karena tidak punya nilai intrinsik? Ya, jawabannya halal. Dan ini Anda bisa baca di buku yang saya tulis, Al-Haram Amal Kontemporer, tentang bab riba bai', tentang illat riba dari 6 komoditas yang disebutkan Rasulullah SAW pada emas dan perak. Di sana saya nukil pendapat ulama seluruh dunia yang muktabar tentunya dalam sidang divisi Majma' Al-Fiqh Al-Islami Ad-Dawli, Lembaga Fikih Islam Internasional, bahwa mereka mengatakan disamakan dengan uang emas dan perak, dinar dan dirham adalah mata uang sekarang, uang kertas yang ada, al-awraq an-naqdiyah, uang kertas yang ada sekarang ini. Disamakan dengan itu, maka tidak boleh menukar sejenis dengan cara berbeda nominal dan tidak yadan biyadin, dan tidak boleh berbeda jenis dengan cara tidak yadan biyadin. Menukar rupiah yang lecek dengan rupiah yang baru, ya, yang bercetakan kertasnya masih baru, masih keluar dan baru keluar dari pabrik, biasanya melebaran kan banyak. Itu haram dan riba kalau tidak sama nominalnya dan kalau tidak ya dan biadin, ya. Dan menukar rupiah dengan dolar atau mata uang lain itu hanya disyaratkan tunai saja, boleh berbeda nominalnya. Itu keputusan ulama di dunia Islam yang muktabar. Jangan Anda dengarkan intrinsik-intrinsik tadi. Baik, Ustaz Barakallahu Fikum. Terima kasih atas jawaban yang bermanfaat. Berikutnya kami bacakan pertanyaan dari Abu Ubaid di Cibubur. Mention pertanyaannya berkaitan dengan bulan si Ramadan ini Ustaz, apakah hukum melafadzkan ijab dan qabul dan bersalaman kepada petugas amil saat menyerahkan zakat fitrah? Silakan Ustaz. Ijab dan qabul dan melafadzkan zakat fitrah menyerahkannya kepada amil, hukumnya mubah. mubah boleh, tidak dilafazkan sah atau tidak sah, karena semua orang tahu bahwa namanya amil, dia hanya nerima zakat, tidak nerima hadiah untuk dirinya sendiri. Tidak pernah amil merasa ketika Anda menyerahkan dana kepada dia 10 juta, terima kasih ya Pak, ya, kemudian dia masukin ke kantongnya, tidak dia catatkan. Itu bukan amil namanya, itu koruptor namanya, koruptor uang zakat. Dia tahu dengan posisinya sebagai amil, ini adalah zakat. Sebagaimana dalam transaksi jual beli yang lain, tidak disyaratkan melafazkan jual beli, saya jual dan saya beli, begitu juga dalam masalah zakat. Tetapi Anda niatkan itu zakat, iya, bahwa itu bukan infak atau sedekah biasa, ini zakat. Dan zakat tidak perlu dan niat tidak perlu dilafazkan, cukup dalam hati Anda saja. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, pertanyaan berikutnya dari Bapak Kada Rusman di Surakarta. Ustaz, apakah bisa atau sah hukumnya jika orang tua masih hidup kemudian menghibahkan hartanya dengan catatan pembagian hartanya jika orang tua sudah meninggal? Silakan Ustaz. Itu namanya wasiat, dan wasiat kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa'ati kulladzi haqqin haqqahu wala wasiyata liwaris. Berikanlah kepada setiap yang berhak menerimanya akan haknya dia yang Allah tentukan di dalam kitabnya tentang para siapa yang penerima waris, ahli waris, dan tidak boleh berwasiat kepada ahli waris. Maka yang disampaikan oleh bapak yang tadi masih hidup, andai saya wafat ini untukmu, itu batal. Dan Rasulullah membatalkan itu, dan ayat waris membatalkan itu. Ya, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Dan pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir di pertemuan kita. Terima kasih atas kesediaan Ustaz untuk menjawab beberapa pertanyaan yang masuk baik via telepon maupun pesan singkat. Sebelum kami akhiri, mohon Ustaz memberikan ikhtitam. Fadal ya Ustaz. Ya, ikhwani wa akhwati fillah, ini hari-hari yang mulia. Berbanyaklah berdoa kepada Allah Azza wa Jal, lisa'imin, lisa'imi da'watun la turad, bahwa orang yang berpuasa itu diberikan oleh Allah kemuliaan, doanya dikabulkan, diijabahkan oleh Allah. Ketika mulai dia berpuasa dari imsak, dia mulai menahan sampai dia berbuka, itu semua doanya waktunya adalah mustajab. Maka gunakan detik demi detiknya untuk selalu bermunajat kepada Allah, agar Allah Azza wa Jal mengangkatkan musibah pandemi yang menimpa umat manusia di atas muka bumi ini, dan agar Allah Azza wa Jal memberikan kepada umat Islam, kepada pemimpin umat Islam, ar-rusyd, yaitu bagaimana mereka mengerti akan syariat Allah dan mau menghargainya dan menghormatinya dan mau menjalankan semampunya, dan memberikan kepada kaum muslimin di seluruh dunia untuk mau mentaati Allah dan Rasulnya dan mentaat kepada pemimpinnya selagi mereka tidak memerintahkan kepada menentangi maksiat kepada Allah Azza wa Jal. Semoga dengan demikian Allah mencurahkan rahmatnya kepada manusia dan alam semesta ini. Wallahu litaufiq wa sallallahu nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.